إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam rangka melanjutkan majlis kita yang ke-23 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran. Dan masih kita di pasal Faslun fi adabil muta'allim, pasal yang berkaitan tentang adab-adab muta'allim, adab-adab orang yang belajar Al-Quran. Melanjutkan pasal yang telah lalu, pada pasal yang telah lalu, Al-Imam An-Nawawi menasihati agar hendaknya seorang pelajar Al-Quran ataupun pelajar ilmu-ilmu yang lainnya tawadhu' terhadap guru-guru mereka, dan juga hendaknya belajar memilih guru, yaitu belajar dari guru atau syekh atau ulama yang memang mumpuni dalam bidang tersebut dan sudah jelas bahwa mereka adalah orang yang agamanya bagus dan sudah terkenal bahwa mereka masyhur tentang dalam bidang tersebut dan masyhur dalam hal bagus agamanya. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan nasihat beliau terhadap para pelajar, terhadap para penuntut ilmu Al-Quran maupun ilmu-ilmu yang lainnya. Wa 'alaihi an yanzura mu'allimahu bi'ainil ihtiram wa ya'taqid kamal ahliyatihi wa rujhanahu 'ala tabaqatihi. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan dan hendaknya bagi para pelajar, dia melihat gurunya dengan penglihatan hormat. Dia bersikap hormat terhadap guru dia. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi, dan dia meyakini bahwa gurunya adalah orang yang memang mumpuni di bidangnya. Setelah sebelumnya hendaknya memilih guru yang mumpuni, setelah dia dalam proses belajar hendaknya dia meyakini bahwa memang gurunya tersebut mumpuni. Jadi sebelum belajar pun harus dicek dulu apakah benar orang tersebut adalah orang yang pantas untuk diambil ilmunya atau tidak. Setelah dalam proses belajar, hendaknya dia, setelah dia benar-benar yakin atau zon ghalib, dugaan kuat bahwa gurunya tersebut orang yang mumpuni, hendaknya dalam keadaan belajar tersebut ia meyakini bahwa gurunya memang mumpuni dalam bidang ilmu yang dia ajarkan. Wa rujhanahu 'ala tabaqatihi, dan juga meyakini keunggulan gurunya tersebut di antara orang-orang yang setingkat di zamannya. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz. Ini adalah nasihat Al-Imam An-Nawawi kepada para murid. Karena para guru atau para ulama, para ustaz berlebih kurang ilmunya, tidaklah satu tingkat. Ada yang memiliki ilmu yang sangat luas, ada yang pertengahan, ada yang kurang dari tersebut. Hendaknya seorang pelajar sebisa mungkin, sebagaimana nasihat Al-Imam An-Nawawi pada yang sebelumnya, dia mencari seorang ulama atau seorang guru pengajar Al-Quran maupun ilmu-ilmu yang lainnya yang paling mumpuni di bidang tersebut. Hendaknya mencari seorang guru atau ulama yang paling mumpuni di bidang tersebut. Lalu dia mulai belajar kepada guru tersebut. Kecuali kalau si murid tersebut tidak mampu atau jauh, sangat jauh sekali dari tempat sang guru yang mumpuni ilmunya, maka tidak mengapa dia belajar dari guru atau ulama atau syekh yang ilmunya kurang dari syekh yang berada di tempat yang lain. Tapi karena syekh tersebut yang kurang dalam hal keilmuan ada di tempat yang lebih dekat dari dia, maka itu tidak mengapa. Apa faedah menghormati guru tersebut dan faedah meyakini bahwa gurunya tersebut adalah orang yang mumpuni dalam bidangnya? Lalu Al-Imam An-Nawawi menyebutkan alasannya. Fa innahu aqrabu ila intifa'ihi bihi. Karena hal tersebut lebih membuat si murid untuk mengambil manfaat kepada gurunya. Karena si murid dia baru bisa mengambil manfaat apabila dia menghormati gurunya. Namun apabila si murid tinggi hati atau bahkan si murid menganggap dirinya sendiri setingkat dengan gurunya, maka murid tersebut tidak akan bisa mengambil faedah dari gurunya karena dia merasa selevel dengan gurunya. Wa kana ba'dul mutaqaddimin idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai. Dan sebagian para ulama mutaqaddimin dahulu mereka apabila mereka pergi belajar kepada gurunya, dia bersedekah dengan sebagian hartanya. Wa qala Allahumma astur aiba muallimi anni wa la tadhhab barakata ilmihi wa la tudhhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah aib-aib kekurangan guruku, tutuplah kekurangan guruku dari diriku, yaitu supaya aku tidak tahu. Wala tudhhib barakata ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan berkah ilmu guruku dari diriku. Karena hal tersebut, yaitu penghormatan seorang murid kepada sang guru, pengajar Al-Quran ataupun ilmu-ilmu yang lainnya, itu lebih membuat berkah dalam proses menuntut ilmu si murid. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, pada poin kali ini Al-Imam An-Nawawi menekankan pentingnya menghormati guru, menghormati ustaz, menghormati ulama yang mengajarkan Al-Quran ataupun ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Dan hal tersebut pun sudah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Ubadah bin Samit, "Laisa min ummati man lam yujil kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina." Bukan dari umatku orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda dan tidak mengenal hak seorang alim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan Syekh Shu'aib Arnaut mengatakan hadis ini sahih li ghairi kecuali bagian ya'rif li alimina. Adapun bagian matan ya'rif li alimina ini adalah hadis yang lafaz yang hasan, karena aslinya sanad ini ada kedhaifan karena ada perawinya Abu Qabil Huyai bin Hani bin Nasir, yang dia sanadnya terputus dari Ubadah, tidak mendengar dari Ubadah. Namun terdapat syahid dari jalan yang lain. Dan hadis ini dihasankan juga oleh Syekh Al-Albani. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menekankan bahwa seorang alim memiliki hak, memiliki hak untuk dihormati karena mereka adalah orang yang berjasa bagi murid-muridnya. Berjasa bahkan bukan hanya sekedar jasa duniawi tapi jasa di akhirat. Karena sang murid tersebut apabila mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh gurunya, maka itu bermanfaat bagi dirinya di kehidupannya di akhirat kelak. Lihat bagaimana Rasulullah SAW menekankan untuk menghormati guru. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di antara Al-Imam Al-Munawi, yaitu menghormatinya walam yuti' amrahu fi ghairi ma'siyah, yaitu senantiasa mentaati perintahnya selama bukan memerintahkan kepada maksiat. Karena seorang alim itu kedudukannya dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allah mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang beriman dan berilmu, beberapa derajat dibanding orang-orang yang beriman tapi tidak berilmu. Lihat bagaimana Allah saja meninggikan kedudukan orang-orang yang berilmu dan menghormati kedudukan orang-orang yang berilmu. Maka sudah sepantasnya bagi si murid untuk lebih menghormati gurunya, karena gurunya tersebut berjasa, sangat berjasa besar bagi si murid. Itu adalah hadis Nabi SAW. Lihat bagaimana dalam riwayat yang lain pengamalan para sahabat dalam menghormati para ulama. Di antara adalah hadis atau athar yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ulama di kalangan para sahabat, tapi beliau adalah sahabat saghir, yang beliau sahabat yang muda. Ketika wafat umur beliau baru 13 tahun. Lihat bagaimana Ibnu Abbas menghormati para sahabat di kalangan para ulama. Para ulama di kalangan para sahabat. Ibnu Abbas berkata, "Makathu sanatan uridu an as'ala Umar bin Khattab an ayatin, fama astati'u an as'alahu haibatan lah." Kata Ibnu Abbas, "Sungguh saya benar-benar ingin bertanya kepada Umar bin Khattab." Umar bin Khattab ulama di kalangan para sahabat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari bahwa ada mimpi bahwa Rasulullah SAW meminum segelas susu lalu sisanya dibagi kepada Umar. Lalu Rasulullah SAW ditanya, "Apa takwilnya wahai Rasulullah?" Qala al-ilm. Takwilnya adalah ilmu. Umar adalah sahabat yang memiliki ilmu. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, "Laqad dhanantu anna Umar dhahaba bi tis'ati a'syaril 'ilm." Sungguh aku menduga bahwa Umar telah membawa 90% ilmu. 90% ilmunya sahabat sudah diketahui oleh Umar. Lihat bagaimana di kalangan para sahabat pun Umar bin Khattab dihormati dalam hal keilmuannya. Apa kata Ibnu Abbas? "Selama saya diam selama satu tahun ingin bertanya Umar tentang satu ayat." Satu tahun menunggu ingin bertanya tentang satu ayat. "Fama astati'u an as'alahu haibatanhu." Tapi saya tidak mampu untuk bertanya kepada Umar karena segan, haibah, segan kepada Umar. "Hatta kharaja hajan fa kharajtu ma'ahu." Sampai saya keluar berhaji bersama Umar. Karena ayatnya itu tentang istri Nabi. Siapa dua istri Nabi yang membantah Rasulullah SAW? Fa in tazahara alaihi. Tentang dua hal istri Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang membantah Rasulullah SAW. Lalu kata Umar, ayat tersebut tentang Hafsah dan Aisyah. Hafsah dan Aisyah. Syahidnya di sini adalah lihat bagaimana Ibnu Abbas haibah, dia menghormati Umar, segan kepada Umar bertanya tentang ayat, satu ayat yang dia mencari-cari kesempatan menunggu hingga satu tahun. Karena ini perihal istri Nabi yang kemungkinan ada dugaan kuat bahwa ini berkaitan tentang Hafsah atau istri Nabi yang lainnya. Lihat bagaimana Ibnu Abbas saking hormatnya kepada Umar, dia sampai menunggu satu tahun. Karena ini bukan pertanyaan yang pantas untuk dibuka di forum umum. Tidak pantas untuk diketahui oleh semua para sahabat yang ditanyakan di khalayak ramai di antara para sahabat, karena berkaitan tentang kehidupan pribadi Rasulullah SAW. Lihat bagaimana penghormatan Ibnu Abbas terhadap ulama di kalangan para sahabat kepada Umar bin Khattab. Maka hendaknya kita pun kaum muslimin menghormati para ulama karena keilmuan yang mereka alim, karena keilmuan yang mereka miliki. Allah saja menghormati para ulama. Rasulullah SAW pun menghormati ulama. Begitu pula para sahabat. Maka kita yang ilmunya tidak seberapa, hendaknya kita mengikuti akhlak tersebut, yaitu menghormati para ulama. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan nukilannya dari Ar-Rabi' Al-Muradi, murid Imam Syafi'i. Wa qala Ar-Rabi' sahibu Syafi'i rahimahumallah, مجدرأت أن أشرب الماء والشافع ينظر إليها والشافع ينظر إلي هيبة له. Kata الإمام الرابع المرادي di antara murid besar Al-Imam Syafi'i ada, murid Imam Syafi'i ada banyak, tapi di antara murid besar beliau yang rujukan mazhab Syafi'i berpulang kepadanya di antaranya adalah Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi dan Al-Imam Al-Muzani. Apa kata Al-Imam Ar-Rabi'? Saya tidak sanggup atau tidak berani untuk minum air. Lihat bagaimana Ar-Rabi' tidak berani atau segan untuk minum air. Wa syafi'i yanzur ilayya, dalam keadaan Al-Imam Syafi'i sedang melihat ke arahku. Haibatanlah, karena aku segan kepada beliau. Tidak enak apabila dia minum air dalam keadaan dia dilihat Imam Syafi'i. Inginnya kalau Imam Syafi'i melihat, dia pun menatap dengan wajahnya. Lihat bagaimana penghormatan Al-Imam Ar-Rabi' Al-Muradi terhadap Al-Imam Syafi'i. Bahkan kalau kita lihat kitab-kitab Al-Imam Syafi'i yang diriwayatkan dari Al-Imam Ar-Rabi', setiap kali menyebutkan nama Al-Imam Syafi'i, beliau selalu mendoakan Al-Imam Syafi'i. Qala Syafi'i rahimahullah. Atau bahkan Qala Syafi'i radhiyallahu an. Mendoakan Al-Imam Syafi'i, senantiasa mendoakan gurunya. Hendaknya kita pun demikian. Kita menghormati guru-guru kita, menghormati para syekh kita, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ini adalah hendaknya akhlak setiap murid terhadap guru-gurunya yang mengajarkan Al-Quran ataupun ilmu-ilmu Islam yang lainnya. Lalu Al-Imam An-Nawawi melanjutkan nukilan beliau tentang bagaimana hendaknya seorang pelajar, seorang murid yang belajar Al-Quran ataupun ilmu-ilmu Islam, bagaimana penghormatan terhadap gurunya. Di antara bentuk-bentuk penghormatan terhadap gurunya, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam An-Nawawi melanjutkan nukilan beliau dari Ali bin Abi Thalib. Wa ra'ayna 'an Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala. Dan kami meriwayatkan dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Yang athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau, dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami' pada jilid yang pertama halaman 199 nomor 347 dengan sanad beliau, dengan sanadnya sendiri, karena Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi walaupun beliau adalah ulama mutaakhir, wafat pada abad kelima Hijriyah sekitar 460-an atau sekitar itu, namun beliau apabila meriwayatkan hadis kepada Rasulullah SAW atau beliau meriwayatkan athar dari sahabat, beliau meriwayatkan dengan sanadnya sendiri. Beliau memiliki sanad sendiri, tidak memulangkan atau menukilkan dari kitab mutaqaddimin, tidak. Tapi beliau punya sanad sendiri dari beliau hingga Rasulullah SAW, dari beliau hingga sahabat. Begitu pula dalam kitab ini maupun dalam kitab-kitab beliau yang lainnya. Dengan sanad hingga Ali bin Abi Thalib. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi, min haqqil 'alimi 'alaik, di antara hak seorang alim, hak seorang ulama atas kalian, atasmu wahai para murid, an tusallima 'ala an-nasi 'ammatan wa takhassahu dunahum bit tahiyyah. Al-Imam An-Nawawi melanjutkan nukilan dari Ali bin Abi Thalib, di antara bentuk penghormatan, adab hormat seorang murid terhadap gurunya, yang pertama adalah hendaknya kamu memberi salam kepada manusia secara umum. Apabila syekhnya, gurunya berkumpul dengan beberapa orang kaum muslimin, hendaknya dia memberi salam kepada kaum muslimin secara umum, yang secara hukum itu pun syekhnya masuk dalam salam tersebut, masuk dalam doa yang terdapat di dalam salam. Wa takhussahu dunahum bitahiyah, tapi juga mengkhususkan syekhnya, gurunya dengan salam yang khusus, memberi salam yang khusus untuk gurunya sebagai penghormatan terhadap gurunya tersebut. Jadi memberi salam kepada orang umum namun juga memberikan salam yang khusus terhadap gurunya. Ini diantara adab seorang murid terhadap gurunya. Lalu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, wala tushiranna indahu biyadik, dan jangan menunjuk-nunjuk dengan tanganmu apabila sedang berada di sisinya. Karena menunjuk-nunjuk dengan tangan itu adalah adab yang kurang bagus. Wala taghmizanna bi'ainik. Lihat, bahkan jangan engkau berkedip dengan matamu. Maksudnya berkedip yang suatu isyarat, isyarat terhadap sesuatu. Karena berkedip itu memiliki banyak makna. Dan terkadang juga bermakna mengejek. Sebagaimana Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang yang humazah dan lumazah. Memang ada beberapa penafsiran. Di antara yang humazah, orang yang mengejek dengan perkataan. Lumazah, orang yang mengejek dengan kedipan mata. Karena kedipan mata itu bisa bermakna mengejek. Lihat, bahkan berkedip yang bermakna mengejek atau dikhawatirkan itu bermakna mengejek yang bisa menyinggung gurunya, hendaknya tidak dilakukan. Lihat bagaimana hendaknya seorang murid memiliki adab yang tinggi kepada gurunya. Wala taqulanna fulanun qala khilafan liqawli. Lalu di antara adab yang keempat seorang murid terhadap gurunya, jangan kamu sekali-kali mengatakan fulanun qala, ada ulama anu yang mengatakan seperti ini, berpendapat seperti ini, yang pendapat tersebut berlawanan dengan pendapat gurunya. Ini adalah adab yang tidak bagus dari si murid. Dia bertanya kepada guru, bertanya kepada syekh, bertanya kepada ulama, lalu syekhnya menjawab jawabannya A. Apabila syekhnya tersebut sudah menjawab, sudah berfatwa A, maka sudahlah dia, hendaknya dia menahan diri. Ya sudah, seorang muqallid atau seorang mustafti, dia punya hak apakah dia mau mengambil fatwa dari gurunya atau dia mau mengambil fatwa dari syekh yang lain. Itu punya hak. Sebagaimana sudah dibahas oleh Al-Imam Ibn Qudamah maupun ulama-ulama yang lainnya dalam kitab Usul Fiqh. Karena seorang mustafti atau seorang muqallid atau orang yang minta fatwa, dia tidaklah diwajibkan menerima fatwa seseorang bi'ainihi. Seseorang alim, seorang ulama dengan pasti harus menerima dari fatwa ulama itu saja atau dari imam itu saja, tidak. Tapi dia boleh mengambil fatwa dari alim A, boleh dia mengambil fatwa dari ulama lain. Allah beri dia kebebasan dalam hal tersebut. Walaupun ada pembahasan apakah hendaknya dia mengambil fatwa yang paling keras atau fatwa yang paling ringan atau fatwa yang lebih mendekati kebenaran menurut dugaan dia. Itu ada pembahasan yang panjang kalau dibahas. Hendaknya seorang murid apabila diberi fatwa oleh gurunya, dijawab pertanyaan oleh gurunya, ya sudah dia terima. Bukannya malah membantah, tapi si ulama anu, si syekh anu berpendapat B, berlawanan dengan pendapat gurunya. Ini adalah adab yang tidak bagus. Hendaknya seorang murid tidak melakukan adab yang demikian. Kenapa? Karena hal tersebut bisa membawa permusuhan atau menimbulkan api kebencian antara si syekhnya dan si syekh lain yang fatwanya berbeda. Karena setan itu memang seperti itu. Setan senantiasa membisiki hati manusia agar kaum muslimin itu tidak akur. Hendaknya ini adalah adab yang sebaiknya, sepatutnya dijauhi oleh seorang murid. Kalau syekhnya sudah berfatwa, ya sudah, dia terima saja. Dia dengarkan, dia boleh mengambil fatwa syekhnya atau mengambil fatwa ulama lain. Wala taghtabanna indahu ahada. Dan janganlah dia menggibah seorang pun di sisinya ketika berada di sisi syekhnya. Ghibah haram. Bahkan Allah samakan, serupakan ghibah seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Ini malah seorang murid di antara akhlak yang tidak bagus, menyeret gurunya, menyeret syekhnya agar ikut melakukan perbuatan dosa sebagaimana yang dia lakukan. Karena mendengarkan ghibah pun tanpa mengingkari ghibah tersebut pun tidak dibolehkan. Hendaknya seorang murid menjauhi akhlak yang demikian. Wala tusyawir jalisaka fi majlisihi. Lalu di antara adab yang berikutnya, dan jangan engkau bermusyawarah kepada teman dudukmu ketika berada di majlis syekhnya. Syekhnya sedang menjelaskan pelajaran, sedang mengajarkan ilmu. Lalu dia musyawarah atau bahkan bertanya kepada teman duduknya, sesama murid, asik ngobrol sendiri di dalam majlis, maka ini pun tidak patut dilakukan oleh murid. Apabila dia sudah duduk di majlis ilmu, di majlis Al-Quran ataupun majlis ilmu-ilmu yang lainnya, hendaknya dia fokus dalam mendengarkan ilmu tersebut, tidak bercabang kemana-mana, tidak sibuk dengan murid yang lainnya. Lalu di antara adab yang berikutnya, wala ta'khudz bi tsaubihi idza qama. Dan jangan engkau menarik pakaiannya apabila dia sudah berdiri. Maksudnya menahan dia dari beranjak dari tempat duduknya. Tidak menahan apabila dia sudah selesai menyampaikan ilmu, ingin ditambah lagi tapi memaksa. Ini tidak boleh dan tidak patut untuk dilakukan. Wala tuliha 'alaihi idza kasala. Dan jangan engkau memaksa, meminta kepada alim tersebut, kepada syekh tersebut, apabila dia ada rasa malas. Karena syekh pun seorang guru, seorang ustad, dalam mengajar sebagaimana dan selayaknya seorang murid. Ada kalanya bersemangat dalam mengajar, dia bersemangat dalam menyampaikan ilmu, ada kalanya dia kurang bersemangat dalam menyampaikan ilmu. Maka hendaknya seorang murid pengertian terhadap gurunya, karena itu kelihatan dari mimik wajah guru atau bagaimana posisi guru tersebut, keadaan guru tersebut. Wala tu'rid ay tashba' min tuli suhbatihi. Dan janganlah seorang murid berpaling dan merasa kenyang dari duduk lama bersama syekhnya tersebut. Ini diantara potongan adab-adab seorang murid dan bentuk-bentuk penghormatan seorang murid terhadap gurunya. Yang sebenarnya ini, riwayat ini masih ada lanjutannya. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Mari kita melanjutkan bagaimana hendaknya adab seorang murid terhadap gurunya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran hanya menukilkan sampai bagian tersebut. Dan hendaknya dia tidak bosan dalam lama duduknya bersama syekhnya, yaitu dalam rangka lama dalam menuntut ilmu terhadap syekhnya. Yang ini sebenarnya masih ada lanjutannya dalam kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adabi Sami'. Lanjutan athar ini, fa innama bimanzilatin nakhla tuntazaru mata yasqut alayka minha shay. Karena sesungguhnya seorang alim, seorang ustad, itu ibarat pohon kurma yang buahnya ditunggu kapan jatuhnya. Yaitu lanjutan bagian yang tadi, tidaklah memaksa gurunya, tidak memaksa gurunya untuk mengajar. Apabila, apalagi jika pada diri sang guru terlihat tanda-tanda bahwa sang guru sedang tidak bersemangat untuk mengajar, cukup dia menunggu gurunya hingga, karena ada kalanya gurunya itu bersemangat untuk mengajar. Sebagaimana riwayat yang lain, Ibnu Abbas, lihat bagaimana Ibnu Abbas dalam athar dia pernah mengajak sahabat orang Ansar yang masih kecil juga, sahabat saghir juga, mengajak orang Ansar. Lihat bagaimana Muhajirin dan Ansar, para sahabat Rasulullah SAW masih hidup, masih banyak yang hidup. Ayo kita belajar kepada mereka. Karena Ibnu Abbas ketika wafat beliau masih kecil. Ketika Rasulullah SAW wafat, usia beliau masih 13 tahun. 13 tahun Ibnu Abbas hanya baru sedikit mendengar langsung hadith-hadith dari Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya, loh hadis Ibnu Abbas kan ada banyak, ada ribuan. Perlu diketahui para pendengar Ismail Radio 774 kHz, ribuan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tersebut sebagian besarnya adalah mursal sahabi, yaitu yang Ibnu Abbas dengar dari sahabat yang lain, bukan dari Rasulullah SAW. Lihat bagaimana Ibnu Abbas bersemangat dalam menuntut ilmu. Bahkan dalam athar tersebut diriwayatkan bahwa ada kalanya Ibnu Abbas menunggu di rumah, di depan pintu salah seorang sahabat, tidak mengetuk pintunya, tidak, tapi menunggu, menunggu di depan pintu salah seorang sahabat, menunggu dia keluar, tidak mengetuknya. Ada kalanya tertimpa debu pasir, angin yang sangat kencang, tapi beliau tetap menunggu. Karena menunggu si syekhnya pun keluar dan ridho dalam menyampaikan ilmu. Karena barangkali apabila dia mengetuk pintunya yang dia sedang istirahat atau sedang makan atau sedang hajat yang lainnya, dia sedang tidak ingin diganggu. Lihat bagaimana Ibnu Abbas sangat adab dalam menuntut ilmu terhadap para sahabat yang sahabin kibar sahabah. Hendaknya kita pun meniru adab yang tinggi tersebut. Lalu Ali bin Abi Thalib melanjutkan, fa innal alima la a'zamu ajran min as-sa'imil qari al-ghazi fi sabilillah. Dan sesungguhnya seorang ulama lebih besar pahalanya dari as-sa'im, dari orang yang berpuasa. Al-qari, dari seorang qari Al-Qur'an yang bukan alim. Kan ada al-qari yang dia bisa Al-Qur'an, hafal Al-Qur'an tapi bukan alim. Al-ghazi fi sabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah. Wa idza mata al-alim in thalamat fil Islam thulmatan la yasudduha shay'un ila yaumil qiyamah. Lalu Ali bin Abi Thalib menggambarkan bagaimana besarnya kedudukan seorang alim di umat Islam. Dan apabila mati seorang ulama, mati seorang syekh, orang yang berilmu, in thalamat fil Islam, ada celah dalam Islam, dalam kaum muslimin, celah yang tidak dapat ditutup hingga hari kiamat. Tidak dapat ditutup hingga hari kiamat, karena ulama tersebut meninggal dan wafat sekaligus membawa ilmu yang banyak. Yang itu, yang ilmu yang banyak tersebut tidak dimiliki oleh sebagian besar kaum muslimin. Yang kita belum lama ini kita telah kehilangan, bisa dikatakan seorang ulama, seorang alim dalam ulama atau para asatidah Indonesia, yaitu Profesor Mustafa Ali Yaqub, yang beliau sudah bertahun-tahun, bahkan belasan tahun dalam berkecimpung dalam ilmu Islam, terutama dalam ilmu hadis. Walaupun ada bebagian masalah furu' yang saya sendiri secara pribadi tidak sependapat dengan beliau, tapi secara umum beliau adalah orang yang berilmu dalam ilmu hadis terlebih khusus, yang beliau memiliki keilmuan yang luas dalam apabila dalam cakupan Indonesia ini. Yang sulit untuk dicari gantinya di Indonesia. Mungkin adalah, kan masih ada ulama-ulama luar negeri. Ya, mungkin memang bisa dikatakan demikian. Ulama-ulama di negara Arab masih banyak. Tapi kaum muslimin di Indonesia butuhnya terhadap ulama atau orang yang berilmu yang ada di negerinya. Lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan bagaimana hendaknya adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya. وينبغي أن يتأدب بهذه الخصال التي أرشد إليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Dan hendaknya seorang pelajar Al-Quran ataupun penuntut ilmu secara umum beradab dengan adab-adab tersebut yang ditunjuki oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu beliau melanjutkan hak yang hendaknya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu atas kehormatan gurunya. وَأَنْ يَرُدَّ غَيْبَةَ شَيْخِهِ إِنْ قَدِرَ. Dan hendaknya seorang murid membela kehormatan gurunya di kejauhan apabila dia mampu. Apabila seorang gurunya, seorang syekhnya, si murid tersebut digibahi, dibicarakan oleh kaum muslimin yang lain, atau dijelek-jelekan, atau diolok-olok, hendaknya, bahkan wajib, wajib bagi si murid untuk membela kehormatan gurunya. Ini adalah hak guru yang wajib dipenuhi oleh seorang murid. Dan ada beberapa dalil yang berkaitan tentang hal ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata setelah meriwayatkan hadis ini, hadza haditsun hasan. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Walaupun ada pembahasan dalam sanadnya, karena hadis ini dalam sanadnya ada Abu Bakar An-Nahsyari dari Marzuq, yang Marzuq ini majhul. Karena hanya diriwayatkan, yang meriwayatkan dari beliau hanya Abu Bakar An-Nahsyari. Namun sanad ini memiliki syahid dalam riwayat Ahmad dari Syahr bin Haushab, dari Laits bin Abi Sulaim, dari Ummu Darda, dari Abi Darda. Yang sanad yang kedua pun ini masih ada kedhaifan karena Syahr bin Haushab ini pun dhaif. Begitu pula Laits bin Abi Sulaim. Namun kedua sanad yang dhaif ini saling menguatkan satu sama lain. Sebagaimana kaidah dalam ilmu mushalah hadis, sanad yang dhaif digabungkan dengan sanad yang dhaif yang kedhaifannya tidak sangat, maka bisa saling menguatkan dan menaikkan derajat hadis tersebut menjadi hasan li ghairi. Hadis tentang membela kehormatan seorang muslim dari Abu Darda, man radda an irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumil qiyamah. Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, akhihi saudaranya sesama muslim secara umum, baik kaum muslimin secara umum, teman duduknya, sesama murid ataupun gurunya atau orang yang di bawah dia, muslim secara umum, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka pada hari kiamat kelak. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, lihat bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan keutamaan orang yang membela kehormatan saudaranya. Yang hadis ini apabila kita perhatikan, raddallahu an wajhihi, raddallahu an akhihi, an irdi akhihi, man radda an irdi akhihi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya. Lafaz mufrad diidhafahkan menunjukkan umum. Kehormatan saudara yang sesama muslim, siapa saja muslim tersebut, muslim yang saudara dia secara nasab, bukan saudara dia secara nasab, apakah murid dia atau guru dia, secara umum. Ini memiliki keutamaan yang besar, di mana akan dijauhkan dari api neraka, wajahnya akan dijauhkan dari api neraka pada hari kiamat kelak. Ini balasan terhadap orang yang membela kehormatan sesama muslim secara umum, terlebih guru kita, terlebih syekh kita, terlebih para ulama yang memiliki jasa besar atas diri kita, yang menjadi sebab kita, sebab selamatnya kita di akhirat kelak, karena dengan cara kita mengamalkan ilmu-ilmu yang diajarkan guru tersebut, maka sudah lebih patut kita untuk membela kehormatan guru kita. Bukan malah adab yang sangat buruk yang dilakukan oleh sebagian murid. Apabila terkadang bahkan gurunya digibahi, si murid justru bukan membela kehormatan gurunya, malah menambahi. Ini adalah sungguh adab yang sangat buruk sekali bagi penuntut ilmu Al-Quran maupun penuntut ilmu-ilmu yang lainnya. Bukannya membela kehormatan gurunya, malah ikut menambahi, menyebutkan keburukan-keburukan gurunya. Murid yang seperti ini tidak akan berkah dalam prosesnya belajar menuntut ilmu. Lihat bagaimana hendaknya seorang murid sepatutnya dia membela kehormatan gurunya. Lalu apabila tidak mampu bagaimana? Apabila si murid tersebut tidak mampu untuk membela kehormatan gurunya, tidak mampu untuk membantah, apa yang dia lakukan? Fa in ta'adzara 'alaihi radduha faraqa dzalika al-majlis. Kata Al-Imam An-Nawawi, apabila si murid tidak mampu membela kehormatan gurunya karena dilihat dia sendiri, dan ternyata orang yang menjelekkan kehormatan gurunya ada banyak orang misalnya, atau dia di posisi yang apabila dia membela kehormatan gurunya, dia bisa memberikan mudarat atas dirinya sendiri, karena misalnya orang-orang yang di sekitar situ sudah tertanam kebencian atas syekhnya atau gurunya tersebut karena suatu fitnah, dia tidak mampu untuk membela kehormatan gurunya. Faraqa dzalikal majlis, maka wajib bagi si murid untuk menghindari majlis tersebut. Dia keluar dari majlis tersebut. Karena tidak boleh kita al-baqa fi makanin yurtakabu fihi munkar. Tidak boleh kita diam di tempat yang di situ dilakukan kemungkaran sementara kita diam saja, tidak membantahnya. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Sebagaimana Allah berfirman mengisyaratkan dalam dua ayat, tidak boleh kita berdiam diri terhadap suatu kemungkaran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ. Apabila engkau melihat orang-orang yang يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا, membantah atau menjelek-jelekan ayat-ayat kami, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, maka berpalinglah dari mereka, berpaling dari orang-orang tersebut. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ, sampai mereka berkecimpung atau membicarakan hal yang lain, tidak menjelekkan ayat-ayat Allah. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Apabila engkau dibuat lupa oleh syaitan, maka jangan sekali-kali duduk setelah engkau ingat. Jangan kau duduk bersama orang-orang zalim terus apabila engkau ingat. Dan Allah pun mengisyaratkan dalam ayat An-Nisa, وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Apabila dan telah kami turunkan dalam kitab kami, yaitu ayat Al-An'am tadi, karena ayat Al-An'am itu turun sebelum ayat An-Nisa. Apabila engkau mendengar ayat-ayat Allah didustakan dan diperolok-olok, fala taqudu ma'hum, jangan engkau duduk bersama mereka. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, hingga mereka membicarakan perkara yang lain. Apa balasannya? Apa alasannya kita dilarang untuk duduk-duduk dalam majlis yang di situ ayat-ayat Allah didustakan? Allah sebutkan alasannya di ayat An-Nisa ini. Innakum idzan mithluhum. Karena jika demikian, jika kalian duduk di dalam suatu majlis yang di situ ayat-ayat Allah didustakan, yang di situ ayat-ayat Allah diperolok-olok, kalau kalian duduk diam di situ, idzan mithluhum, jika demikian maka kalian sama dengan mereka. Yaitu apa? Dapat kebagian dosanya, bersukutu dalam dosa mendustakan dan memperolok-olok ayat-ayat Allah. Ini alasan larangan tersebut. Begitu pula orang yang dia diam duduk di majlis yang di majlis tersebut syekhnya sedang dijelek-jelekan atau diolok-olok atau digibahi atau bahkan difitnah, maka si murid tersebut pun kebagian dosanya apabila dia tidak membela kehormatan sang gurunya. Maka jangan kita tetap duduk di situ, duduk di majlis tersebut tanpa membantah kehormatan guru kita, karena kita juga ikut kebagian dosanya. Dan kita ambil pelajaran bagaimana kisah orang-orang Yahudi. Was'alhum an ahli al-qaryati idh ya'duna fi as-sabt. Dan tanyalah mereka tentang kisah orang-orang Yahudi, penduduk kampung di situ, maksudnya orang-orang Yahudi. Idh ya'duna fi as-sabt, ketika mereka melampaui batas pada hari Sabtu. Karena dalam syariat agama Yahudi, pada hari Sabtu mereka tidak boleh memancing, tidak boleh keluar untuk bekerja, Sabtu untuk beribadah. Namun di antara orang-orang Yahudi, mereka ada yang melakukan hilah, pada hari Jumat memasang jaring lalu mengambil jaringnya pada hari Minggu, melakukan hilah. Lalu di antara orang-orang Yahudi tersebut terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang melakukan kezaliman tersebut, melakukan hilah tersebut, yang Allah larang memancing di hari Sabtu tapi melakukan hilah seperti itu. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua tidak melakukan kezaliman tersebut, tidak melakukan hilah, tapi diam. Diam terhadap hilah tersebut, tidak mengingkari perbuatan kaumnya. Kelompok yang ketiga, orang-orang yang mengingkari perbuatan tersebut, mengingkari perbuatan hilah tersebut, dan bahkan keluar dari negerinya. Lalu apa balasannya terhadap orang-orang Yahudi? Allah hanya selamatkan orang-orang yang mengingkari perbuatan hilah tersebut. Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang mengingkari. Adapun orang-orang yang diam di majlis tersebut, Allah tidak selamatkan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-A'raf, فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. Maka ketika mereka lupa peringatan yang diberikan kepada mereka, anjayna alladhina yanhauna anisu, kami selamatkan orang-orang yang mengingkari dari keburukan tersebut. Yang Allah selamatkan hanya orang-orang yang mengingkari. Adapun orang-orang yang diam dan orang-orang yang melakukan hilah, Allah sama-sama turunkan azab kepada mereka yang dirubah menjadi kera dan babi. Para pendengar Ismail Radio 774 kHz, hendaknya demikian adab seorang murid terhadap gurunya, yang dia senantiasa menghormati gurunya dan membela kehormatan gurunya. Mungkin kita cukupkan pembahasan sekian, karena pembahasan berikutnya adalah pasal yang baru. Tayyib sahabat Ismail Radio M774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab di nomor 0218499434 dan 0218497005. Untuk pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0852627474. Sekali lagi 0852627474. Ya Tayyib. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Junaidi. Iya, iya Ustaz. Iya, bagaimana Ustaz kabarnya, Pak? Alhamdulillah, kabar anak baik Ustaz. Alhamdulillah, ya silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz. Pak Junaidi sehat, Pak? Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz berdua juga selalu sehat. Alhamdulillah. Dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya Ustaz. Amin. Iya, barakallahu fikum ya Ustaz. Barakallahu. Nah, ini Ustaz, kita dikenal bahwa kita harus menghormati guru, iya Ustaz ya. Kalau kita mengucapkan salam juga harus lengkap gitu ya Ustaz, bukan cuma sekedar assalamualaikum gitu sama guru kita gitu ya Ustaz ya. Nah, ini ada salam yang sangat lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wal maghfirah gitu Pak Ustaz. Ini apakah boleh kita sampai segitu gitu Ustaz, salam kita gitu Pak Ustaz. Yang kedua juga, kalau memang guru kita pamit tidak Pak Ustaz dijelek-jelekan sama orang, kita kan boleh enggak kan menyampaikan sama guru kita gitu Pak Ustaz. Jadi bukan tujuan kita mengadu domba guru gitu Pak Ustaz itu. Yang sama kali yang cium tangan sama guru itu boleh enggak gitu Ustaz. Itu aja Ustaz ya, syukran, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, semoga Allah merahmati Pak Junaidi yang sudi untuk menyimak kajian kita pagi hari ini dan melayangkan bahkan beberapa pertanyaan. Yang bisa saya tangkap ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah boleh mengucapkan salam dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wal maghfirah. Wallahu alam tentang tambahan al maghfirah. Saya pernah membaca di salah satu kitab Syekh Al-Albani tentang riwayat tersebut, tapi saya tidak ingat, saya lupa tentang pembahasan tersebut. Apakah riwayatnya benar dan sahih atau tidak? Saya lupa. Pertanyaan kedua tentang pembahasan cium tangan. Itu sebenarnya ketiga, tapi pembahasan tentang bagaimana mencium tangan guru atau syekhnya atau murid dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi, bukan di kitab ini tapi di Syarah Sahih Muslim. Adapun mencium tangan seorang syekh guru, yang intinya adalah mencium tangan seorang muslim karena agamanya yang atau karena keilmuannya, maka itu adalah boleh. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menukilkan bahwa itu ijma', tapi sebenarnya nukilan ijma' ini kurang tepat karena Al-Imam Malik mengatakan makruh karena khilaf para ulama tentang hukum mencium tangan seorang muslim yang karena keagamaan atau keilmuannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa itu boleh, sebagian ulama berpendapat bahwa itu makruh. Adapun yang kita lihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan keadaan para sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka tidak mencium tangan. Keadaan ghalib ya, keadaan ghalib. Kita berbicara tentang keadaan ghalib, keadaan mayoritas keseharian para sahabat bersama Rasulullah SAW. Yang para sahabat kibar, para sahabat dekatnya, kebiasaan, bukan kebiasaan mereka mencium tangan Rasulullah SAW. Tapi pun ada kalanya kita dapati sebagian riwayat memang ada, di antara wafdu Abdul Qais, utusan Abdul Qais dan utusan beberapa kaum yang lain, yang mereka, bahkan ada orang-orang Yahudi yang mengetes Rasulullah SAW dengan pertanyaan yang hanya diketahui oleh ulama-ulama Yahudi. Ketika Nabi SAW jawab, yang dalam keadaan-keadaan seperti ini mereka mencium tangan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW pun mendiamkan hal tersebut. Mendiamkan hal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa mencium tangan pun boleh. Mencium tangan seseorang muslim karena keilmuannya atau agamanya, maka itu boleh. Begitu pula dalam athar sahabat. Mungkin ada yang berpendapat, oh itu hanya kepada Rasulullah SAW saja. Tidak tepat, anggapan seperti ini tidak tepat. Karena kita dapati dalam athar-athar para sahabat riwayat dari Zaid bin Thabit dan Ibnu Abbas. Yang Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit lebih kibar dari Ibnu Abbas, lebih dahulu, lebih tua dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas memegang tali kekang Zaid bin Thabit. Lalu kata Zaid bin Thabit, jangan lakukan itu wahai ahlu bait Nabi SAW. Kamu ahlu bait Nabi SAW tidak pantas untuk memegang tali kekang binatang tunggangan saya. Kata Ibnu Abbas, hakadha umirna an naf'ala bi'ulama'ina. Seperti ini kita diperintahkan untuk bersikap terhadap para ulama kita. Lalu Zaid bin Thabit turun dari kendaraannya dan mencium tangan Ibnu Abbas. Di sini menunjukkan bahwa ada kalanya dan boleh menghormati seorang alim karena keilmuan ataupun karena agamanya. Adapun menghormati seorang muslim, perhatikan saya tekankan, menghormati seorang muslim karena keduniaan, apakah dia banyak hartanya atau tinggi jabatannya atau banyak kebunnya dan segala macamnya, karena keduniaan, kata Imam An-Nawawi, makruhun syadidul karaha. Yang ini adalah sangat dibenci, sangat dibenci, yang mendekati keharaman. Karena itu hanya penghormatan secara duniawi saja, penghormatan secara duniawi, bukan karena penghormatan secara agama. Pertanyaan yang kedua apa? Mengenai menyampaikan bahwa gurunya telah digibah. Oh, apakah boleh bagi si murid misalnya dia duduk di majelis lalu mendengar gurunya digibahi, lalu dia pergi ketemu gurunya lalu bilang bahwa antum wahai sang guru telah digibahi oleh si anu si anu si anu. Saya nasihati kepada diri saya sendiri dan kaum muslimin dan kepada Pak Junaid dan para penanya, hendaknya seorang murid yang duduk di majelis itu pintar. Mana yang patut disampaikan, mana yang pantas untuk ditanya di forum umum, mana yang tidak pantas. Hendaknya dia berpikir, apakah ada faedahnya dia menyampaikan gibahnya tersebut kepada syekhnya, kepada gurunya. Kenyataannya tidak ada. Yang ada justru malah membangkitkan permusuhan dari gurunya ini, dari syekhnya ini, terhadap orang yang menggibahinya. Tidak ada faedahnya saja. Tidak ada faedahnya. Hanya membantu syaitan dalam dalam rangka menimbulkan permusuhan antara sesama muslim. Maka tidak ada faedahnya. Jadi tidak patut disampaikan oleh gurunya dan hanya menimbulkan kebencian antara sesama muslim. Apabila di majelis gibahnya, justru wajib bagi dia mengingkari. Ini sebagian murid malah alaknya tidak bagus. Di majelis digibahi, tidak dibela kehormatan gurunya atau bahkan ikut menggibahi. Di majelis yang lain ketika bertemu gurunya diceritakan bahwa antum sedang digibahi. Padahal ketika di majelis digibahi, dia ikut menggibahi juga. Maka ini adalah akhlak yang sangat tidak patut bagi si murid. Mari kita ambil pelajaran dalam kisah Al-Imam Bukhari. Apa yang menyebabkan Al-Imam Bukhari berselisih dengan Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, yang keduanya merupakan Amirul Mukminin fil Hadith? Itu karena adab murid yang seperti ini. ada murid yang duduk di majlis Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, dan dia juga duduk di majlis Al-Imam Bukhari. Lalu dia bertanya kepada Al-Imam Bukhari tentang masalah khulqul Quran. Yang murid tersebut salah paham, lalu jawabannya disampaikan ke Muhammad bin Yahya Az-Zuhri, dan Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhri tidak tathabut kepada Al-Imam Al-Bukhari, langsung menjatuhkan tahdir terhadap Al-Imam Bukhari, mengatakan bahwa Al-Imam Bukhari jahmi. Akhirnya Al-Imam Bukhari diusir dari Naisabur, pulang ke Bukhara. Di Bukhara pun diusir karena dikirimi surat oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhri bahwa Bukhari itu jahmi, hingga beliau keluar lagi ke desa Khortang dan wafat di sana. Jadi banyak perselisihan antara ustadz, antara para ulama, antara para syekh, karena akhlak yang buruk macam murid seperti ini yang menyampaikan hal-hal yang tidak penting kepada syekhnya, atau bertanya yang sesuatu yang tidak pantas untuk ditanyakan di forum umum kepada syekhnya. Jadi hendaknya kita kaum muslimin secara umum, seorang murid hendaknya pintar apa-apa yang pantas disampaikan kepada syekhnya, dan apa-apa yang pantas untuk ditanyakan di forum umum. Tayib, demikian jawaban yang disampaikan oleh Al-Ustaz untuk pertanyaan dari Bapak Junaidi. Semoga bermanfaat dan mendapat pencerahan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini kepada Al-Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz atas apa yang telah disampaikan. Kita cukupkan untuk kajian kita pada pagi hari ini, Ustaz. Dan kepada para sahabat Ismail Radio, syukran jazakumullah khairan atas partisipasinya, dan kami yang bertugas pada pagi hari ini mengucapkan syukran jazakumullah. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekhilafan. Semoga kajian pada pagi hari ini bermanfaat dan mendapat pencerahan. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin mengikuti kajian rutin bersama Ustaz Faryan LCF lah ta'ala dari pembahasan kitab At-Tibyan, yaitu setiap hari Sabtu pukul 07.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.